Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita masih pada pembahasan Kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan tentang macam-macam dari dosa besar yang seharusnya dosa-dosa besar tersebut dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dosa besar apabila seorang meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat darinya, selain daripada syirik, di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau Allah tidak mengampuni orang tersebut, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika orang tadi diampuni, entah karena dia memiliki kebaikan yang banyak atau keluarganya mendoakan ampunan untuknya, maka kalau Allah mengendaki untuk diampuni, maka dia diampuni. Pada pertemuan lalu kita telah masuk pada dosa besar yang ke-47. Kita akan masuk pada dosa besar berikutnya, yaitu yang ke-48. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-kabiratu tsaminah wal arba'un. Dosa besar yang ke-48. Yaitu al-baghyu. Al-baghyu artinya adalah mendolimi orang lain. Apa bentuk seorang mendolimi orang lain? Banyak sekali. Apakah dengan merampas hartanya tanpa hak? Ya, melukai tubuhnya tanpa hak? Membicarakan kehormatannya tanpa hak? Ini termasuk dari ya al-baghyu, berbuat zalim terhadap orang lain. Ketahuilah bahwa kedzaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. kedzaliman yang tidak diampuni pelakunya oleh Allah. Yang pertama, itu apa? Yaitu orang yang mati dalam keadaan dia mensekutukan Allah. Dalam keadaan dia yusyriku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan membawa kemusyrikan, dalam keadaan dia belum bertobat darinya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kedzaliman yang besar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan. Ini orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dan belum bertobat darinya. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi ayat yang menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, maksud dari ayat ini adalah orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dan dia belum bertobat sebelum matinya, ya, maka tidak diampuni oleh Allah. Orang yang melakukan kemusyrikan, kemudian sebelum meninggal, sebelum nyawa di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah ampuni kalau dia bertobat kepada Allah. Sebagian sahabat Rasul dahulu, mereka menyembah berhala sebelum masuk Islam, musyrikin. Kemudian setelah datang kepada mereka Islam dan melihat indahnya Islam, kemudian mereka masuk Islam, maka dengan mereka masuk Islam, apa yang dahulu mereka lakukan dari kemusyrikan, dari kekufuran, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kedzaliman yang kedua, kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu seorang mendzalimi orang lain. Kalau tadi yang pertama kan seorang melakukan syirik, menyekutukan Allah, kemudian mati dalam keadaan dia belum bertobat, orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu kedzaliman antara seorang dengan orang lain. Apakah dengan merampas hartanya atau dengan ya melenyapkan nyawanya atau yang lainnya tanpa hak. Tanpa hak. Orang yang mendzalimi orang lain nanti di yaumul kiamah, kalau orang yang didzalimi ini belum menghalalkannya di dunia, nanti di yaumul kiamah dia akan mengambil kebaikan orang yang menyakitinya, orang yang mendzaliminya. Kalau kebaikan orang yang mendzaliminya ini habis, maka orang yang didzalimi kejelekannya diberikan kepada orang yang zalim. Si A misalnya sukanya memukul, melukai si B. Si B di dunia tidak maafkan dan belum membalas. Maka nanti di yaumul kiamah di antara ancamannya, kebaikan-kebaikan si A, pahala-pahala yang dimiliki oleh si A itu nanti akan diambil oleh si B. Karena si B ini yang didzalimi. Nah, kalau pahala si A ini misalnya diambil, ternyata belum cukup untuk membayar kejahatannya, maka kejelekan si B ini dosanya ditimpakan kepada si A. Ini orang yang bangkrut, ini orang yang pailit. Orang yang dia datang di hari kiamat membawa amal sholat, membawa amal zakat, membawa beragam amalan. Namun ketika di dunia dia juga ya mendzalimi orang. Nanti kebaikannya akan digerogoti. Akan diambil oleh orang yang disakiti atau dizalimi. Ini orang yang punya amalan. Lalu bagaimana orang sudah enggak ngamal, enggak punya kebaikan, isinya menyakiti orang. Seperti apa azab yang akan dia terima? Sementara orang yang punya pahala, orang yang beramal saja diambil kebaikannya oleh orang yang disakiti. Pernah Rasul alaihi salatu wasallam ditanya, "Wah, ada seorang wanita, dia ahli ya tahajud, dia ahli puasa. Pokoknya wanita ini terkenal ibadah sudah. Di siang hari dia biasa siam puasa, di malam hari tahajud tidak pernah luput. Namun di samping dia seperti itu, dia juga suka menyakiti tetangga. Suka tu'di al-jar, menyakiti tetangga." Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La khaira fiha. Hiya min ahlina." Tidak ada kebaikan pada orang tadi. Dia penghuni neraka. Subhanallah. Orang ibadah. Apakah ibadahnya belum bisa menghalangi dia dari api neraka? Ternyata kejahatannya itu besar. Orang kalau menyakiti orang lain dengan menyakiti tetangga itu jauh nilai kejahatannya. Tetangga yang itu orang yang rumahnya dekat dengan kita, yang semestinya kita memberikan ya pelindungan, penghormatan, justru kita menyakiti, ini besar sekali. Dosa akan ditanggung. Sehingga Ar-Rasul mengatakan, "La khaira fiha, hiya min ahlina." Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Meskipun dia orang yang ahli puasa di siang hari, ahli ya tahajud di malam hari, namun dia biasa menyakiti tetangga, maka dengan sebab dia menyakiti tetangga, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kedzaliman yang masih di bawah kehendak dari Allah, yaitu orang berbuat maksiat kepada Allah selain dari syirik. Orang mati dalam keadaan dia masih sukanya minum khamr dan belum bertobat darinya. Bagaimana nanti dia memiliki apa? Orang seperti ini terserah Allah. Kalau Allah mengampuni dia karena dia misalnya punya kebaikan, atau misalnya ada orang memintakan ampun untuknya kemudian diterima oleh Allah, maka Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak mengadab orang ini pun diadab. Sebagaimana firman Allah SWT, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah. Yani orang yang mati dalam keadaan dia mensekutukan Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain dari kemusyrikan. Ini orang yang mati membawa dosa selain kemusyrikan, Allah ya masih membuka pintu maghfirah, pintu ampunan, liman yasha, bagi Allah kehendaki. Berarti seandainya orang tadi tidak dikehendaki dan diampuni oleh Allah, ya dia diadab oleh Allah. Diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala berfirman, "Innamas sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-naasa wa yabghuuna fil ardi bighairi al-haqq. Ulaa'ika lahum 'adzaabun aliim." Hanyalah jalan untuk memperkarakan orang itu terhadap orang-orang yang memang suka mendzalimi manusia. Karena kita enggak boleh cari gara-gara dengan orang yang baik. Orang yang baik enggak boleh kita membuat gara-gara kepadanya. Tapi orang yang zalim, membuat pengerusakan di muka bumi, boleh kita memperkarakannya, mempermasalahkannya. Ada jalan untuk kita membicarakan kejelekannya. Innamas sabilu 'alal ladina yadlimuna an-nas. Hanyalah jalan untuk mencari, memperkarakan itu terhadap orang-orang yang mendzalimi manusia. Apa itu zalim? Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu zalim. Nah, apa bentuk mendzalimi orang? Wah, banyak banget. Termasuk bentuk mendzalimi orang ya. Seorang melakukan sesuatu yang aslinya halal, namun dari perbuatannya timbul madharat pada orang lain, ya, baik disengaja atau tidak disengaja. Contoh, seorang dia menumbuk padi misalnya, menumbuk padi pakai alu, pakai lumpang di pinggir tembok tetangga. Dia tidak ada maksud untuk merusak apa? Ya, merusak tembok orang. Namun dengan perbuatan dia, temboknya orang jadi apa? Retak. Dalim gak seperti ini? Dalim. Termasuk dari bentuk kedaliman, seorang yang punya utang, kemudian dia itu mampu untuk membayar, sudah jatuh tempo, tidak mau membayar-bayar. Bahkan orang yang ngutangi, seolah-olah dia harus ngemis ya kepada orang yang hutang. Ini dalim. Orang yang berhutang tadi dalim. Kata Rasul, layyul wajidi zulmun, mengulur-ulurnya pembayaran. Orang yang sudah mampu membayar adalah bentuk apa? Kedzaliman. Ini kalau sudah jatuh tempo. Kalau masih temponya jauh ya, ya sesuai dengan perjanjian. Ya, temponya setengah bulan tapi baru 2 hari ditagih terus ya. Ya keliru kalau perjanjian dari awal setengah bulan ya. Sabar. Kalau orang yang berhutang ini ternyata jujur orangnya, ketika jatuh tempo dia gak bisa bayar atau hanya separuh. Sementara orangnya jujur dan udah berusaha, maka orang yang ngutangi wajib untuk bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang tadi, orang yang kesulitan membayar, bukan kesulitan karena wataknya, tapi sudah berusaha, namun gagal. Sudah usaha, namun dia belum mendapatkan sesuatu untuk membayar. Fanadiratun ila maisarah, maka wajib menunggu. Ya, orang yang ngutangi, wajib menunggu sampai orang ini mudah untuk membayar. Ya. Kalau orang itu tidak berusaha, ternyata tidak bisa, terus diperkarakan di kantor polisi, diproses, itu di besok-besoknya masih ada tanggungan apa enggak? Bukan ada tanggungan, tidak boleh. Kalau ada orang berhutang kepada kita dan orangnya baik, jujur, ya. Orangnya jujur, kemudian memang dia betul-betul sudah berusaha tapi gagal, belum bisa membayar, tidak boleh kita memperkarakan kepada penguasa untuk ya menghukum dia. Berdasarkan ayat tadi, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang itu orang yang kesulitan. Kesulitan di sini bukan sulit wataknya, karena ada orang yang sebenarnya dia mampu bayar tapi wataknya apa? Sulit, ini beda lagi urusannya. Ini memang orangnya apa? Benar-benar gak mampu. Sudah usaha, gagal. Maka gak boleh seorang memperkarakan pada penguasa. Dolim malah seperti itu. Apa salah dia? Memperkarakan itu kalau dia dolim. Dia tidak dolim. Ya, Allah mengatakan, fanadziratun ila maisarah. Maka hendaklah seorang menunggu ya sampai orang tadi mampu. Syukur-syukur ya seorang meringankan beban mengurangi dari utang 10 juta, ah sudah 5 juta saja. Dan bahkan penguasa boleh menjadi perantara untuk terkuranginya ya beban orang lain. Dalam istilah fikih namanya dha' wa ta'ajjal. Dha' wa ta'ajjal. Seperti ini gambarannya. Si A misalnya berhutang kepada si B 10 juta. Si A yakni belum mampu membayar. 10 juta kayaknya berat sekali. Kemudian datang orang ketiga mengatakan, sudah-sudah, kalian si A, si B, gimana kalau si A bayar 5 juta, kamu nerima enggak? 5 juta itu sudah sah sekarang. Boleh yang seperti itu. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, ketika ada dua sahabat, ya satunya ngutangi, satunya berhutang, kemudian kesulitan bayar, maka Nabi memediasi. Menjadi wasitoh, perantara untuk salah satunya siap untuk mengurangi ya haknya, satunya bersegera membayar. Itu namanya dalam istilah fikih dha' wa ta'ajjal. Boleh ya seperti itu. Ya. Daripada apa? Orang nunggu-nunggu ya dibayar oleh orang yang mungkin orang ini apa? Buh kapan bisa bayar. Ya lebih baik dia dapat misalnya separoh atau ya seperempat tapi cepat, daripada jadi pikiran ya bisa jadi mungkin sampai mati pun bisa apa? Bayar. Nah, wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan berbuat zalim di muka bumi tanpa hak. Ini barakallahu fikum, diancam oleh Allah, ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah bagi mereka azab yang pedih. Orang yang mendzalimi orang lain dengan apapun, berarti dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia sedang mendatangkan azab kejelekan untuk dirinya sendiri. Dahulu orang mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka justru dia sendiri akan terjatuh di dalamnya. Orang yang mendzalimi orang lain, maka dia telah memaparkan dirinya kepada azab di dunia wa azab fil akhirah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, itulah negeri-negeri yang kami binasakan. Kenapa sebabnya? Bima zalamu, disebabkan karena mereka berbuat zalim. Watilka diyaruhum, watilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu, itulah rumah-rumah mereka kosong, tidak ditempati, disebabkan karena mereka berbuat zalim. Ya dahulu dikatakan orang yang berbuat zalim itu rumahnya akan ditinggal. Ya, terkadang orang aneh, ada orang dulunya kaya, rumahnya bagus, kok anak-anaknya gak mau tempat tinggal di situ? Mungkin gak? Ada orang rumahnya bagus. Ya. Kok anak-anaknya, keluarganya kayak apa? Gak ada keinginan untuk tinggal di situ? Bisa jadi penghuninya dahulu orang yang zalim. Orang yang zalim. Fatilka buyutuhum khawiyatun. Fatilka buyutuhum khawiyatan, khawiyah bima zalamu, itulah rumah-rumah mereka kosong. Rumahnya kosong, mungkin ya besar, berdiri mega, tapi kosong, tidak ada penghuninya. Apa sebabnya? Bima zalamu, disebabkan mereka berbuat zalim. Bisa jadi penghuninya ya sudah tidak ada, mati, gak ada lagi yang menempati di situ. Atau mungkin ya keluarganya, ahli warisnya tidak mau yang menempati tempat yang seperti itu. Bisa jadi karena dahulu penghuninya pemiliknya adalah orang-orang yang zalim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya, antawadu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadu, agar kalian saling memiliki sikap rendah hati, sehingga tidak ada seorang yang mendzalimi orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan ya di hadapan orang lain. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedzaliman ini biasanya muncul dari sikap kesombongan, sikap meremehkan orang lain, sikap tidak menghormati ya orang lain. Apakah orang merampas harta orang kan berarti dia tidak menghormati orang lain. Apakah seorang melukai orang tanpa hak berarti ada sikap meremehkan orang lain. Allah telah mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita saling tawadu, saling rendah hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamu al-mutawadhi'in wa ashabuhu a'immah al-mutawadhi'un. Ar-Rasul adalah pimpinan orang yang tawadu, rendah hati. Para sahabat juga seperti itu, mereka adalah panutan dalam bab seperti ini dan dalam seluruh bab agama. Ketika ada seorang merunduk-runduk di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul mengatakan, ya, gak usah kamu berbuat seperti itu, gak usah kamu merunduk-runduk seperti itu di hadapan saya bukan raja. Lastu bi ya bi malik. Innama ana ibnu mra'atin kana ta'kulu al-qadi. Saya ini adalah anak seorang perempuan yang ibu saya dahulu suka memakan dendeng. Dendeng itu daging yang dikeringkan. Untuk orang Arab ya istilahnya makanan orang yang ekonominya rendah atau biasa. Enggak usah kamu merunduk-runduk seperti itu di depan saya. Saya bukan raja. Saya ini adalah anak seorang yang dulu ibu saya itu memakan dendeng. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulnya nikmat yang besar berupa ditaklukkannya kota Mekah. Ya sebelumnya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah selalu memprovokasi manusia untuk menyerang kaum muslimin, menyakiti muslimin. Ketika kaum muslimin sekian ya tahun lamanya bersabar, dan datanglah giliran kemenangan ada di pihak muslimin. Seperti itulah Allah pergulirkan hari-hari. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang kaum muslimin ini menderita, kadang ditekan, kadang kalah, namun akan tiba saatnya muslimin jaya. Akan tiba muslimin, mereka akan meraih kemenangan. Ketika Rasul mampu menaklukkan kota Mekah, dikatakan dagu beliau menyentuh tali kendaraan beliau. Bukanlah beliau membusungkan dadanya, bukanlah menepuk dadanya, tapi beliau justru tawadu, rendah hati. Yang memberikan kemenangan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan tidak lain dan tidak bukan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul orang yang tawadu, rendah hati. Ar-Rasul membonceng sahabat Ibnu Abbas atau membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal di atas kendaraannya himar. Padahal namanya himar, keledai ini binatang kendaraan yang paling rendah sudah. Ya. Kalau misalnya ada orang besar, ya terkenal, kemudian kok dia naik sepeda ontel, ya mungkin akan jadi perhatian kan. Ini Ar-Rasul naik hima. Sudah seperti itu beliau memboncengkan Mu'ad di belakang, ya di belakangnya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Ar-Rasul. Menunjukkan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah tidak bisa memakai kendaraan yang mewah, mampu. Rasul ingin mengajari umatnya untuk tawadhu. Bahwa orang meskipun dia sudah sampai tingkatan, ya orang yang tinggi kedudukannya di tengah-tengah manusia, jangan sampai kemudian seorang itu bersikap sombong. Seorang orang mungkin baru saja punya mobil bagus, kemudian dia jalan, ya tidak menoleh kanan kiri di tangganya, tidak apa namanya seolah-olah dia orang paling kaya, paling hebat. Rasul, ya Imamul Mursalin, wasayidu waladi Adam. Rasul adalah imamnya para rasul, pimpinan Bani Adam. Tapi beliau adalah seorang yang tawadu, rendah hati. Dia naik kendaraan himar, keledai, bahkan memboncengkan sahabat Mu'ad di atas keledainya. Beliau pun terkadang berjalan bersendal dan terkadang tidak bersendal. Bahkan beliau pernah ketika tidur di atas tikar yang kasar alasnya, sampai membekas di kulitnya, sahabat Umar menangis melihat Rasul seperti itu. Sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, Al-Faris Warrum, orang Persia dan Romawi, mereka di atas kekafirannya, mereka mewah, ya Rasulullah. Dan Anda adalah Rasulullah. Ini Anda lebih berhak ya untuk istilahnya hidup mewah. Kata Rasulullah, ya Umar, ama tardo antakuna ya lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kau suka bahwa dunia ya dimiliki oleh mereka, sedangkan bagi kita adalah akhirat. Walaupun bukan berarti orang yang mengamalkan akhirat kemudian tidak mendapat dunia, tetap mendapat dunia. Ya, Allah tidak akan biarkan orang yang beriman kemudian ya begitu saja menderita, tidak. Tiba saatnya mereka muda, tiba saatnya mereka itu ya mendapatkan ya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun seperti itu. Di antara bentuk tawadhu'nya sahabat, mereka ini kalau ditanya, bukan sebagian kita, bukan seperti sebagian kita. Terkadang di majlis itu ada seorang syekh yang ditanya syekh, kita yang nyeletuk yang jawab. Loh, yang ditanya syekh kok kita yang nyeletuk? Dulu sebagai salah, kalau mereka ditanya, mereka melemparkan kepada saudaranya. Tolong kamu tanyakan kepada fulan, jangan pada saya. Dia lebih apa? A'lam minni. Lebih a'lam minni. Seperti itu dahulu para sahabat. Sampai ya mereka saling melempar, sampai kembali lagi kepada yang pertama. Bukan mereka ingin mempingpong ya orang, ingin mempermainkan orang, bukan. Mereka ngerti bahwa ini menjawab pertanyaan bukan mudah. Karena orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling berani untuk masuk dalam jahannam. Ajra'ukum alal fudya, ajra'ukum ala jahannam. Dan orang yang kalau ditanya mesti jawab, setiap ditanya mesti jawab. Ini orang gila nah seperti ini. Ya. Kenapa? Rasulullah sendiri ditanya sesuatu enggak tahu. Jibril pun seperti itu, sahabat pun seperti itu. Nah, Rasulullah pernah ditanya tentang apa? Tentang hari kiamat, kapan datangnya. Apa kata Rasul? Mal mas'udu anha bi a'lama min as-sa'il. Orang yang ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Kalau malaikat saja, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengajari Adam alaihi salatu wasalam nama ya semua barang, kemudian Allah memaparkan nama-nama barang tadi barang-barang tadi kepada malaikat untuk biar mereka menghabarkan apa nama barang ini, apa nama barang ini, ternyata malaikat enggak ngerti. Malaikat mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu nama barang-barang ini kecuali yang engkau telah beritahu. Kalau malaikat saja tidak malu untuk mengatakan la ilma lana, kami enggak ngerti ya Allah. Lalu kita, kenapa kita tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu? Enggak usah malu. Orang yang ditanya sesuatu kemudian dia tidak tahu, tidak akan jatuh kedudukannya. Seandainya pun orang menilai, ah, orang masa ustadz ini kok bodoh ya, ditanya tahu satu gak bisa jawab, dia jadi soal. Apakah artinya kita dianggap pintar oleh orang kalau kita dibenci oleh Allah? Biar orang bisa menganggap kita bodoh asalkan Allah ridho. Emang kita tidak tahu, kita tidak boleh ya mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ini juga bentuk tawadu, rendah hati. Karena sebagian orang ingin menjaga harga diri. Ya, pokoknya saya enggak mau mengakui kesalahannya. Saya enggak mau apa? Ya. Kalau ditanya saya harus jawab walaupun saya salah. Ini orang yang apa? Ya, berani terhadap adab. Lebih baik orang ya dikatakan ya bodoh. Ya. Tapi dia selamat dari dikatakan ya pintar tapi apa? Dia keliru. Dahulu datang seorang dari Maghrib, kepada Imam Malik rahimahullah. Orang ini datang membawa sekian banyak pertanyaan. Datang ke Madinah. Menyampaikan, menyodorkan pertanyaan kepada Imam Malik. Setelah dibaca oleh Imam Malik, dari sekian banyak pertanyaan hanya sedikit sekali dijawab. Sampai-sampai orang tadi heran atau bingung. Jangan-jangan saya salah alamat. Jangan-jangan ini bukan Imam Malik yang saya tuju, mungkin Malik yang lain. Dia pun mengatakan, anta Malik. Benar gak kalau anda itu namanya Malik? Kata Imam Malik, nah, ana Malik. Ya benar, saya Malik. Orang tadi meregaskan lagi, Imam Dalil Hijrah, Imam kota Madinah. Kata Malik, ya Imam kota Madinah. Kata orang tadi, ya kenapa anda hanya menjawab sekian, sementara ya sekian banyak pertanyaan anda tinggalkan. Kata Imam Malik, akhbir man wara'ak anna malikan su'ila faqala la adri. Tolong kamu beritahu orang-orang yang mengutus kamu bahwa Malik, Imam Malik ditanya, jawabannya la adri, tidak tahu. Ini juga salah satu bentuk tawaduknya mereka ya salaf umat ini, para sahabah, para tabi'in dan salaf umat ini ya adalah contoh yang baik sekali dalam bidang tawadu dan seluruh ya bab dalam agama ini. Lihat sahabat Ibnu Mas'ud yang dia ini orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Belum memuji sahabat Ibnu Abbas, sahabat yang muda sudah. Ya. Kata Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Abbas, anta a'lamu minni ya wa afdal. Kamu Ibnu Abbas lebih alim dan lebih utama ketimbang saya. Ibnu Mas'ud ya, orang yang dekat dengan Nabi, minas sabiqin al awwalin, orang yang awal-awal masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah, ikut berjihad bersama Rasul, namun sudah seperti itu. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas yang termasuk sahabat muda, anta a'lamu minni wa afdal. Anda wa Ibnu Abbas lebih alim dan lebih utama ketimbang saya. Hadihi suratun min suwari at-tawadu. Ini adalah satu bentuk atau contoh dari sikap tawadu yang insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.